Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumi liqai rabbihi wa ba'du. Yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Kedah, alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan tazkirah ini dalam waktu 60 menit. Selepas itu saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan selama 30 menit. Tajuk kita adalah cabaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman modern. Masa saya berumur 10 tahun, ada jemputan untuk membaca Al-Quran di majlis haul Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu datuk mak saya. Pada haul itu saya pun membaca Quran, selepas itu saya dengarkanlah biografi Syekh Abdurrahman. Dia seorang ulama pengembara ilmu, menuntut ilmu di negeri Kedah selama 7 tahun, diteruskan sampai ke Kelantan dan ke Patani, belajar kepada Syekh Wan Mustafa Al-Patani, lalu kemudian sampailah ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi negeri Kedah ini sudah saya dengar sejak lama dan ingin sampai kemari. Tapi rupanya baru di tahun 2019 inilah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu, dan pertemuan kita di tempat paling baik bersama orang-orang yang baik dan akan membicarakan tajuk yang baik. Mudah-mudahan ini akan menjadikan kebaikan hidup kita dunia dan di akhirat insyaAllah. Amin. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Kita berusaha, berikhtiar. Ada orang-orang yang berjasa yang membawa saya ke majlis ini. Namanya tak disebut, tapi pahalanya tetap mengalir kepada dia. Puan dan tuan yang hadir malam ini, meluangkan waktu. Ini pun juga tak ada yang hampa. Satu langkah kaki menghapus dosa. Satu langkah kaki menaikkan darajah. Yang tampak di hadapan saya ini mungkin 1000, 2000, 3000. Tapi yang di luar sana, yang melihat tazkirah ini dari big screen, maka antara yang di dalam dengan yang di luar sama-sama mendapatkan pahala iktikaf insyaallah. Nawaitul iktikaf, aku berniat iktikaf fi hadzal masjid, di masjid yang agung dan mulia ini, lillahi taala. Tak ada niat lain. Kita tidak karena kepentingan harta benda, kita tidak ada kepentingan apapun. Semua yang kita amalkan dalam hidup ini adalah lillahi taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang kepada sunnah. Cabaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman modern ini, apakah semakin ringan atau semakin berat? Makin berat. Karena dulu Tok Guru, Datuk Mufti boleh menghadkan, jangan baca buku ini, jangan dengar tazkirah ini, jangan ikut fatwa ini, kerana ini sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu begitu. Sekarang, bila saya berkata kepada penuntut, penuntut, jangan baca kitab ini. Kitab ini bukan Ahlus Sunnah. Mereka akan tanya, kitab apa Ustaz? Kitab ini. Dia terus saja cari www.google.com. Mana yang paling kita larang, itu yang dulu dia download. Jangan dengar tazkirah dia, kerana dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia masuk bilik, dia cari www.youtube.com. mencuci isi kepala dia, brain wash. Oleh sebab itu maka tidak ada cara untuk menjaga Ahlus Sunnah ini kecuali dengan menunjukkan kebatilan-kebatilan. Zaman modern, maka tantangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dulu ada 1400 tahun lampau masih tetap ada sekarang. Golongan takfiri. Dari kata kafir, takfiri mengkafirkan orang Islam. Padahal dalam Islam jangankan mengkafirkan, memfasikkan pun tak boleh. Ini kelompok yang pertama, kelompok takfiri. Kalau sudah kafir, halal darahnya. Kalau sudah halal darahnya, berpahala membunuhnya. Ini kan mengerikan. Kita tahu yang namanya pahala itu bertasbih, bertahlil, baca Quran. Itu berpahala. Dia tidak. Apa berpahala? Membunuh. Membunuh berpahala. Na'udzubillah. Takfiri mengkafirkan orang yang bersyahadat. Dalam Islam diajarkan, man qala la ilaha illallah. Siapa yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, faqad asamu minni dima'ahum, darahnya tak boleh ditumpahkan, wa amwalahum, hartanya tak boleh diganggu, kehormatannya jangan dirosak, jangankan nyawanya, anaknya, rumahnya haram diganggu. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun, orang yang selamat orang lain. Min lisan, lidahnya tak menyakiti perasaan. Wayadih, dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Itulah muslim. Sekarang takfiri mengkafirkan sesama muslim hanya kerana berbeza dalam satu pendapat. Na'uzubillah. Ciri perosak Ahlus Sunnah adalah takfiri, mengkafirkan. Bila ada orang yang tidak sholat, apakah automatically kita katakan dia kafir? Tidak. Dua kemungkinan, kafir atau fasik. Kita tanya dulu, awak kenapa tak sholat? Saya sebenarnya tahu sholat ini wajib, Ustaz. Kenapa tak sholat? Malas. Orang malas tak kafir, dia fasik. Orang fasik hukumannya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Orang yang fasik, hukumannya bukan hudud. Hukumannya adalah ta'zir. Maka ulil amri menta'zir dia. Apa hukuman ta'zirnya? Boleh hukuman sebat, hukuman kerja paksa, hukuman ditahan al-habsu penjara, dicambuk dengan cemeti kuda. Kalau tak ada pelepah korma, pelepah korma tak ada, pelepah sawit sama duri-durinya sekali. Supaya dia jera, supaya dia berhenti. Ini namanya ta'zir. Tapi kalau dia katakan jawabannya menunjukkan dia kafir. Kenapa awak tak salat? Saya tak percaya kepada Nabi Muhammad, tak percaya kepada Quran, tak percaya itu kepada salat. Salat buang-buang waktu saja. Maka dia kafir. Ditunggu 3 hari. Esok hari Selasa. Maka tanya pada dia, awak taubat? Tidak. Hari Rabu, taubat? Tidak. Hari Kamis, taubat? Tidak. Hari Kamis sebelum tenggelam matahari, sebelum azan maghrib, taubat? Tidak. Mati. Baru dah halal darahnya. Karena dia sudah murtad. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh orang lain tak bersalah dia bunuh, hukum pancung. Ats-tsayyibuz zani, sudah menikah berzina, ditanam di dalam tanah sekerat, dilempar batu sampai mati. At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama Islam, murtad. Ar-mufariqu lil jamaah, meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan senang takfir. Dan yang mengkafirkan itu bukan kita. Kalau ada orang melawan ajaran Islam, bagaimana proses dia menjadi kafir? Bukan ustaz mengatakan kafir, kafir. Bukan begitu. Tapi report kepada hakim. Wahai tuan hakim, ini orang sudah menghina Islam, maka hakim bersidang mahkamah syariah. Karena dia sudah menghina Islam dalam buku ini, dalam kitab ini, buka surat ini, pada pasal ini, maka orang ini ditetapkan kafir murtad. Pernahkah itu terjadi di zaman modern? Pernah. Siapa namanya? Nasr Hamid Abu Zaid. Orang mana? Orang Mesir, Kaherah. Apa sebab? Dia tulis kitab Mafhumun Nas dan kitab-kitab yang lain. Di dalam kitab itu dia katakan Quran itu bukan kalamullah. Quran itu hanyalah muntaj thaqafi, produk budaya, tamadun masa silam. Apa beza ucapan dia dengan orang kafir musyrik jahiliyah dulu yang mengatakan Quran itu asatirul awwalin, hanyalah dongeng, cerita kosong, hampa belapa. Nabi Muhammad itu dikatakan kahin, bomo, sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong, penipu. Ini orang yang hidup di zaman modern tapi memusuhi ahlu sunnah. Datanglah ulama, Imam Masjid Amr bin As Kaherah, namanya Syekh Dr. Abdus Sabur Syahin, bersaksi di pengadilan. Saya Abdus Sabur Syahin bersaksi bahwa Nasir Hamid Abu Zaid, menurut ilmu saya, orang ini sudah murtad dari agama Islam. Dan hakim berdasarkan report dan saksi yang disumpah, wallahi, tallahi, billahi, maka orang ini diputuskan kafir. Kalau sudah kafir, automatically fasahlah dia dengan istrinya. Suami kalau murtad, automatically fasah dengan istri. Istri kalau murtad, fasah daripada suami. Kalau suami yang menceraikan, namanya talak. Kalau istri menggugat, menuntut cerai, namanya khulu. Tapi kalau hakim yang memfasah, namanya memisah, namanya fasah. Bahasa Arab, fa, sin, ta, fasah. Karena orang kita susah menyebut fasah, apa? Pisah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang zaman modern ini yang takfiri, mengkafirkan? Ada. Saya tak sebut namanya, saya tak sebut orangnya, saya tak sebut organisasinya. Tapi nanti bila ada orang Islam yang mudah mengkafirkan, itu ciri daripada takfiri, musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Da'is itu takfiri? Ya. Siapa saja yang tidak ikut dia, yang tidak membaiat Abu Bakar Al-Baghdadi, maka dia kafir halal darahnya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, mudah saja dia membunuh sesama Islam. Letupkan, bunuh, hancurkan, pasang bom. Kenapa? Karena sudah brainwash. Bila tidak satu golongan dengan engkau, berarti dia bukan ahlu sunnah wal jamaah, maka dia kafir, halal darahnya. Membunuhnya dapat pahala. Na'udzubillah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah mengangkat diri menjadi khalifah. Abu Bakar Siddiq tidak pernah mengatakan, aku khalifah. Siapa yang tidak membaiat aku, halal darahnya. Tak ada. Abu Bakar Siddiq tidak dibaiat dirinya sendiri. Tapi kaum muslimin yang mengangkat dia menjadi khalifah, kerana mereka bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka melihat tersidik layak menjadi imam. Kerana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, Nabi memilih Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar, aku tak boleh jadi imam, engkau imam solat. Abu Bakar maju jadi imam solat. Kata Umar bin Khattab, ini salah satu signal, tanda-tanda, alamat bahwa sebenarnya yang dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin selepas dia meninggal nanti adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa Nabi tak sebutkan saja nanti selepas aku mati pilih Abu Bakar? Nabi ingin umat ini mengamalkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkara berdasarkan musyawarah. Jadi ciri musuh ahlu sunnah zaman modern, satu, takfiri. Saya tak tahu di Malaysia ini ada apa tidak, tapi kita renung saja. Saya tidak pandai menyebut ini dia, tidak menyebut. Tapi saya pun pernah juga menjadi korban takfiri. Karena kalau saya tazkirah, suara saya kuat. Lalu orang mengatakan, ah ini Ustaz Abdul Somad ini penceramah keras. Hal suaranya yang keras, hatinya lembut. Saya pernah tak boleh masuk di suara. Sampai di airport, tak boleh masuk. Tapi saya dah dapat visa entry. Jam di airport, lepas tu naik pesawat balik. Pesawat itu yang bawa saya, pesawat itu juga bawa saya balik. Saya tanya, kenapa saya tak boleh masuk? Sebab awak ISIS. Saya ISIS. ISIS. ISIS. Itu ISIS, Islamic State, Iraq, and Suriah. Saya ISIS juga. Katan suami idaman istri. Bukan ISIS yang itu. Apa yang menyebabkan dia keluar dari Ahlussunnah? Pertama, mengkafirkan orang lain. Yang kedua, menghalalkan darah orang lain. Yang ketiga, membunuh sesama orang beriman dianggap pahala. Yang keempat, mengangkat diri sebagai khalifah. Yang kelima, menyiksa. Dalam Islam orang tak boleh disiksa. Andai dia membunuh, dibunuh sekali saja. Duduk seperti duduk tasyahud, kain penutup tengkuk tarik ke belakang, satu kali pancung. Saya menengok dengan mata kepala, menengok hukum qisas pancung di masjid qisas di Jeddah, kali pancung putus, bukan dipotong sikit-sikit. Menyiksa tak boleh. Sedangkan dia, coba tengok cara-cara penyiksaan itu sama seperti penyiksaan yang diajarkan di Guantanamo. Siapa punya kerja ini? Kenapa satu hari dia boleh menjatuhkan Saddam Hussein, padahal berapa lama Amerika berperang melawan Irak, Saddam Hussein tak boleh jatuh, berbulan-bulan baru jatuh. Dia begitu mudahnya Saddam Hussein jatuh. Ada kekuatan di balik ini, permainan politik dunia. Yahudi sedang bermain, na'uzubillah, dibenturkan di laga antara sesama umat Islam. Tapi biasanya yang terikut-ikut ini siapa? Orang-orang yang tidak punya pondasi yang kuat, tidak berakar ke bawah, tidak berpucuk ke atas. Orang Kedah insyaallah tidak akan mudah untuk ikut-ikut ini. Amin. Kenapa? Karena Kedah negeri para ulama, kerajaan tertua. Sebelum Islam datang, raja-rajanya sudah Islam. Lalu kemudian sampailah pada Sultan Muzaffar Shah. Sampailah hari ini, ulama, masalah negara diatur oleh sultan. Masalah halal haram makruh mubah disampaikan oleh mufti. Mufti orang yang memberikan fatwa. Mereka punya ilmu Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istis'ab, urf, istis'an, istis'ab, urf. Mereka berilmu. Pondok tahfiz banyak di Kedah. Pondok agama Islam banyak di Kedah. Pelajar agama di Al-Azhar Kahera, di Maghribi, di Yaman. Tuan Imam kita di mana? Dari Hadramaut, Yaman. Tempatnya mazhab Syafi'i. Habib Salim Syatiri, Habib Umar bin Hafiz, Darul Mustafa, Rubat Tarim, Al-Ahqaf. Kenapa sampai orang terikut-ikut pada ustaz yang tidak berguru, yang tidak bersanad, yang tak bersilsilah, yang tak ada ijazah? Kamu belajar kemana? Saya belajar di Hadramaut. Dengan siapa? Dengan Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz dari siapa? Dari para habaib sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar di mana? Al-Azhar Kahera. Dari siapa? Dari Syekh Ahmad Umar Hashim. Syekh Ahmad Umar Hashim dari mana? Bersambung sanadnya ahli hadis. Dan mufti kita, Datuk Mufti, tadi berjumpa mufti yang lama, mufti yang sekarang. Mereka adalah orang-orang yang diberi Allah Ta'ala kesempatan menuntut ilmu sampai ke Al-Azhar Kahera. Apa kata Datuk Mufti yang lama di masa kami makan di rumah yang amat berhormat Menteri Besar Kedah? Daripada Al-Azhar? Ya, saya pun tegakkan kepala. Saya dari Al-Azhar Kahera. Tahun berapa? Tahun 2002. Saya Azhar juga. Oh, tahun berapa Datuk? Tahun 80. Baru umur 3 tahun Datuk dah ke Azhar. Apa maknanya? Ini negeri ulama, negeri berilmu. Maka pemuda belia, orang yang tak mengerti, fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Jangan mengaji tak berguru. Mengaji ke YouTube boleh, tapi tengok dulu siapa ustaznya. Abdul Somad, gila dengarlah. Jangan lupa subscribe. Setelah dapat like and share. Apa maknanya? Kita berbagi kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita ini la sanadalahu. Makna la sanadalahu, tak ada sanad keilmuannya. Hanya setakat mendengar saja. Baca sendiri, pahami sendiri, renungkan sendiri, sesat ramai-ramai. Na'udzubillah, dhalla wa adhalla. Oleh sebab itu ikuti pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malaysia berdasarkan Islam. Khas lagi akidah Asy'ari, fikah Syafi'i, tasawuf Sunni, bukan falsafi. Adakah yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, bajunya tasawuf, isinya falsafah Greek, Yunan. Dia tulis di status Facebook. Apa bunyinya? Tuhan menciptakan aku bukan karena dia ingin agar aku menyembahnya, tapi karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Ini falsafah Greek, Yunan. Jadi dia anggap Tuhan itu di atas, lalu Tuhan tengok, di manalah aku nak inggap ya. Nah, dia inggap di sini, dia inggap di sini, dia inggap di sini. Ini status. Dia tak sembahyang, tapi mengaku tasawuf. Awak bertasawuf? Oh, aku suf. Ini suf. Kenapa tak sembahyang? Itu yang di Masjid Bukhari itu orang-orang syariat. Ya. Ustaz Abdul Somad sembahyang. Dia belum sampai makrifat lagi, baru kulit-kulit kitab aja. Pernahkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan syariat? Tidak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hayya 'alas shalah. Dia tetap juga dengan kerjanya. Awak tak ke surau ke? Ah, saya solat hakikat, majam mata. Ah, dah. Yang batin, sembahyang awak tak sah. Awak mana sah sembahyang? Dalam perut awak ada najis. Orang solat bawa najis mana sah? Orang yang mengajak tadi pula tak mengaji. Dia pikir, betul juga. Ada najis, tak sah. Dia tak tahu najis itu keluar dari maaf, kubul dan dubur. Keluar dia baru najis. Kalau di dalam tak najis. Tak ada ilmu. Makanya yang paling penting adalah la ilaha illallah. Tapi tengok pangkal ayatnya. Fa'lam, fa'lam annahu la ilaha. Berilmu. Orang yang tak berilmu mudah dipesongkan. Orang jahil beramal. Orang berilmu tidur. Setan lebih takut pada orang berilmu yang tidur. Patutlah ada jamaah yang tidur. Kenapa awak tidur? Orang berilmu yang tidur lebih ditakuti setan. Orang berilmu tak sombong. Orang berilmu tak mengaku-ngaku. I'jabul mar'i binafsihi unwanu da'fi aqlihi. Orang yang kagum pada diri sendiri. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku. Unwanu da'fi aqlihi. Menunjukkan akalnya lemah, akalnya kurang, pemahamannya tak sempurna. Ilmu macam padi, makin berisi makin menunduk, makin banyak makin penuh, makin kalau ada nampak jamaah yang menunduk, itu berisi itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka berilmulah. Macam-macam sekarang godaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa nama nabi awak? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa nama nabi awak? Muhammad. Ah. Ini nabi awak. Yang keberapa dia? ke-25. Awak tahu tak ada Nabi yang ke-26? Mana ada? Tak ada. Ini ayatnya. Surah As-Saff. Apa bunyinya? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ini dia Ahmad. Jadi yang Muhammad tuh itu 25. Ini 26. Tengok, dah banyak percaya kan? Dari mana dia? Dari India. Itulah dia Ahmadiyah. Orang yang tak berilmu. Betul juga. Yang 25 itu Ahmad, Muhammad. Ini 26. Kalau orang berilmu dibuat begitu, dia senyum aja. Nama Nabi awak siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada terakhir, Ahmad. Oh, jadi kalau nama dia ada berarti dia nabi. Iya. Ada lagi nabi ke-27. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Iza jaa Nasrullah. Ada nabi ke-28. Ini penutup nabi-nabi. Siapa namanya? Ini dia. Qul huwallahu ahad Allahu somad. Ini dia. Orang yang berakal-akal itu dibantah juga dia dengan akal. Ada sebuah puisi dari orang yang berkeyakinan bahwa semua ini Tuhan. Tidak mungkin sesuatu yang ada berasal dari yang tidak ada. Ini adalah air. Dia ada dan dia berasal dari yang ada. Mana yang ada? Nih. Air yang ada di sini berasal dari yang ada. Ini. Air yang ada di sini berasal dari yang ada, mata air. Maka tidak mungkin sesuatu yang ada berasal dari yang tidak ada. Maka kita ini berasal dari sesuatu yang ada. Siapa itu? Tuhan. Kalau air ini berasal dari air, maka sama. Ini air, ini pun air. Begitu juga dengan ini. Asal segala sesuatu adalah Tuhan. Dan kita ini adalah pancaran, percikan, limpahan Tuhan. Maka kita pun Tuhan. Kalau sudah kita Tuhan, maka kita tak perlu sholat. Karena Tuhan tak mungkin menyembah Tuhan. Ada aliran seperti ini? Ada. Eksis dia sampai hari ini? Ada. Dan mengeluarkan ceramah-ceramah di YouTube. Pahaman serba Tuhan. Semua Tuhan. Menulis puisi. Apa kata dia? Aku sedih melihat Tuhan ke lantai. Macam mana Tuhan boleh jatuh ke lantai? Rupanya masa itu dia sedang menulis, tukang pot gunting rambut, potong rambut dia, rambutnya jatuh ke lantai. Dia kata, aku sedih menengok Tuhan jatuh ke lantai. Tapi tiba-tiba tersenyum. Kenapa? Karena yang menyambutku juga adalah Tuhan. Karena lantai juga Tuhan. Aku Tuhan, diciptakan dari Tuhan, rambutku Tuhan, jatuh ke lantai, tanah pun Tuhan. Semuanya adalah Tuhan. Ada aliran ini, sampai hari ini ada. Dari mana Ustaz tahu? Dia datang ke kampus tempat saya mengajar. Tapi dia tak datang pada saya. Dia tak datang ya. Karena kalau dia datang ke saya, dia berkata, aku adalah Tuhan. Ya, tak apa. Kejar. Tahu saya pemarah, maka dia cari Ustaz falsafah. Dari McGill University. Tapi Ustaz ini smart, cerdas. Berdua. Oh, jadi Tuhan berpahaman bahwa Tuhan ini Tuhan. Ya, yeah, saya Tuhan. Kenapa Tuhan Tuhan? Karena saya berasal dari Tuhan, maka saya pun Tuhan. Berarti semua yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Ya. Yeah. Berarti Tuhan adalah Tuhan dan semua yang keluar dari diri Tuhan adalah Tuhan. Ya. Yeah. Maaf, maaf, maaf. Pagi tadi ada yang keluar? Ada. Berarti dia Tuhan juga. Diam dia. Sikit saja guna akal. Afala ta'tilun. Afala tatafakkarun. Kenapa tak gunakan akal? Kalau akal panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Akal manusia terbatas. Karena akal yang tidak mampu memikirkan alam, Allah kirimkan seorang nabi yang membawa wahyu. Itulah yang kita ikuti semua. Kita sebut namanya dalam sholat. Siapa yang tidak menyebut namanya dalam sholat, sholatnya batal. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal. Kenapa tak kau sebut nama dia? Qul, katakanlah. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Bukhari menulis namanya di dinding. Allah Muhammad, Allah, Allah Muhammad. Kenapa nama dia yang ditulis? Kenapa bukan Allah Adam, Allah Idris? Kenapa bukan Allah Adam, Allah Idris? Terlalu banyak Ustaz. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Ketika Allah mengatakan kepada Adam alaihissalam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pokok kayu ini. Kalau kau dekati, fatakuna minal zalimin, nanti engkau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, setan menggodanya, lalu dia makan buah kuldi. Allah marah. Apa kata Allah? Ukhruj anta wa zawjukal jannah, keluar engkau dari surga, engkau tak layak dalam surga. Dia pun bertobat. Inilah doa yang paling tua. Semua kita membaca doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Titik. Dalam Quran hanya sampai itu. Dalam hadis ada tambahan. Apa kata Nabi Adam waktu berdoa kepada Allah? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Allah ampunkan dosaku karena makan buah kuldi. Ampunkan silap salahku ya Allah berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya kepada Adam. Allah bertanya kepada Adam, bukan Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Allah hanya nak bagi tahu pada sesiapa saja yang tak tahu dan belum tahu dan tak mau tahu. Hai Adam. Ya. Nama siapa yang kau sebut tadi? Nama Muhammad. Engkau tahu siapa Muhammad? Tidak. Dari mana engkau tahu sebut namanya? Falamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah yang hina, yang rendah, yang busuk, yang bau, yang hitam. Nafakhta fihi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu. Rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Manakala aku angkat kepalaku, aku tengok, aku pandang ada tulisan di tiang aras bersanding dengan nama. Itulah mengapa bersanding nama Allah dengan nama. Aku dongakkan, aku angkat leherku ke atas. Aku tengok ada nama dia di tiang aras dengan namamu. Aku tahu pastilah dia makhluk termulia. Karena tak mungkin ada nama bersanding dengan namamu. Maka aku sebut namanya supaya kau ampunkan aku. Itulah mengapa kita sebut nama dia sebelum berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang tak pakai nama Muhammad, Ustaz? Mana ada? Doa yang tak menyebut nama dia tak sampai ke langit. Doa yang tak menyebut nama dia tak diterima Allah. Itu kunut subuh. Mana ada nama dia? Allahumma hdina fi man hadain wa afina fi man afain. Mana ada nama dia? Tak disebut awal, disebut di ujung. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jangan sampai salah. Tiga ini mesti sama. Wa shalla wa baraka wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbi wa baraka wa sallam. Karena ada saya tengok tak sesuai. Shalla wa barik wa sallim. Ini tak cocok. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbi wa barik wa sallim. Kalau baraka wa shalla wa baraka wa sallam. Kalau wa sholli baru wa barik wa sallim. Makanya belajar nahu supaya tahu mana a, mana i, mana u. Nama ilmunya nahu. Tak ada dalam bahasa Inggris. Itu hanya dalam bahasa Arab. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Mana ada dalam bahasa Inggris? This is Muhammadun, I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Tak ada. Oleh sebab itu belajar bahasa Arab. Di mana? Di pondok. Pondoknya di mana? Di Kedah. Tak ada orang Kedah yang tak paham. Kalau ada orang Kedah tak paham, berarti bukan orang Kedah. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bahasa Arab. Al-Quran pakai bahasa Arab. Hadis Nabi pakai bahasa Arab. Kitab fiqh pakai bahasa Arab. Yang boleh mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang memiliki tembok, tiang, dinding, atap yang kokoh. Apa kata pepatah Arab? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, dia tidak akan bisa, boleh memberikan apa-apa. Orang yang tak punya sesuatu, dia tak mungkin bermanfaat memberikan sesuatu. Saya ingin sampaikan, manfaatkan ilmu dan mufti, manfaatkan ilmu para alim ulama, tuan-tuan guru. Bila ada majlis, dia datang, duduk, datang, dengar, diam. Duduk, datang, dengar, diam. Mengantuk-mengantuk sikit diampunkan Allah. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, kalau nampak kawan di sebelah mulai mengantuk, menguap. At-tasa'ub minasyaitan. Menguap itu perbuatan setan. Setan sudah mulai dekat. Mengusir setan dengan takbir. Nampak dia mengantuk. Allahu Akbar. Maka saya kadang kalau tazkirah di Padang, saya takbir. Takbir. Tapi dalam masjid ini, tak. Karena saya tengok tak ada mengantuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, takfir. Yang kedua, mengatakan Allah boleh masuk ke dalam makhluk. Yang ketiga, mengatakan semua ini adalah Tuhan. Yang keempat, inilah yang mengerikan antara kelompok yang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengatakan kami hanya berpegang kepada Quran saja. Dan kami tak ikut kepada hadis. Nih, Quran. Cukup dengan Quran saja. Ma faratna fil kitabi min syai'. Semua sudah kami sebutkan dalam Quran. Hadis tak penting, karena semua sudah ada dalam Quran. Ini hadis. Kamu ambil hadis dari siapa? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal bila? 256. Nabi Muhammad meninggal tahun? 11. 256 kurang 11. Banyaklah. 256 kurang 11. 215. Berarti Nabi Muhammad SAW di atas, Imam Bukhari di bawah. Mana mungkin Imam Bukhari jumpa dengan Nabi? Mungkinkah Imam Bukhari menulis hadis padahal dia tak jumpa dengan Nabi? Maka saya tak percaya kepada hadis. Hadis itu hanya buatan-buatan manusia yang hidup pada abad kedua hijrah saja. Jahil. Kalau kita hanya berpegang kepada Quran, ingkar kepada sunnah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah ada dalam Quran solat isya 4 yang 2 rakaat jahar, 2 rakaat sir? Ada? Mana ada? Ada dalam Quran solat zuhur 4 rakaat, rakaat tak berbunyi? Mana ada? Adakah tawaf itu 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di rukun Yamani berubah bacaan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati. Mana ada? Lalu ini dari mana ini semua? Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an litubayyana linnas, supaya engkau jelaskan isinya. Isi daripada Quran ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan Nabi itu disebut dengan sunnah. Sunnah itu apa? Perbuatan Nabi, cakap Nabi, gerak Nabi, mulut Nabi, tangan Nabi, langkah kaki Nabi. Itulah sunnah. Nah, tradition of Prophet Muhammad, peace be upon him, tradition, kebiasaan yang selalu dibuat oleh Nabi. Bila ada tuan, asal habis makan, makan merokok. Lepas makan, merokok. Maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah tuan lah. Bila ada perempuan, nak pergi walimah, pakai lipstick. Nak pergi ke shopping, pakai lipstick. Maka pakai lipstick itu sunnah. Kebiasaan. Maka kenapa ada yang di hadapan kita jamaah kita pakai sorban? Sunnah. Karena Nabi pakai sorban. Kenapa dia pakai celak? Sunnah. Karena Nabi pakai celak. Kenapa dia pakai cincin di kelingking? Habib Umar bin Hafiz. Habib Ali Zainal Abidin. Habib Ali Al-Jifri. Sunnah. Kenapa dia pakai tungkat? Sunnah. Kenapa dia pakai jubah putih? Sunnah. Alaikum bisunnati. Hendaklah kamu mengikut sunnahku. Lalu kenapa Imam Bukhari yang menulis? Hadis sudah ditulis zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Nabi menyuruh. Uktubu li Abi Syah. Ada laki-laki datang dari Yaman. Namanya Abu Syah. Abu Syah mendengar Nabi berkhutbah di Makkah. Tapi dia tak ingat. Apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah. Tuliskan khutbah untuk Abi Syah supaya boleh dia bawa ke Yaman. Hadis sudah ditulis zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis, tapi Abu Hurairah mengaku. Apa kata Abu Hurairah? Ada yang lebih banyak riwayat hadisnya daripada aku. Siapa? Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Li'annahu yaktub wa ana la aktub. Kerana dia menulis, sedang menulis. Ketika Abdullah bin Amr bin As menulis hadis, datang orang, ya, kenapa engkau tulis-tulis? Muhammad itu kan manusia biasa. Kenapa engkau tulis cakap dia? Dia marah, dia senyum, dia menangis, dia sedih, dia emosi. Dia manusia biasa. Tak usah engkau tulis cakap dia. Datang Abdullah bin Amr bin As. Menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Ya. Bila engkau bicara aku tulis. Terus tang orang mengatakan, kenapa engkau tulis? Muhammad itu manusia biasa. Untuk apa ditulis? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Uktub, tulis. Wahai Amr bin As, tulis. Ma kharaja minhu illa haq. Yang keluar dari mulutku ini adalah wahyu, tulis. Hanya saja wahyu terbagi dua. Ada wahyu yang kalam kalimatnya datang dari Allah, itulah Quran. Ada wahyu yang kalamnya, kata-katanya, kalimatnya keluar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Itu hadis. Hadis tak boleh dibaca dalam salat. Qul maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innamal a'malu binniyat. Jahil mengaji. Jadi kita sedang menghadapi orang-orang yang jahil tentang agama, jahil arsitek, jahil salah dia membina masjid, retak tiangnya, hancurkan tiang, ganti yang baru. Lawyer jahil, salah dia menulis hukum, buat hukum baru. Tapi kalau sudah manusia jahil dalam bidang agama, rusak kepalanya, rusak cakapnya, rusak amal perbuatannya. Gara-gara salah mendengar, salah melihat, salah berpikir, salah merenung, salah bicara, salah berbuat, salah amal. Neraka jahannam tempat khalidina fiha abada. Oleh sebab itu menuntut ilmu, utlubil ilma walau bisin, tuntut ilmu walau ke negeri Cina. Dulu orang disuruh menuntut ilmu ke negeri Cina. Sekarang tak perlu lagi, karena Cina sudah datang. Hei Ustaz Somad, jangan sampaikan, itu hadis palsu. Ini orang tak ada adab. Kalau ada Ustaz sedang tazkirah, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Tegak dia. Ustaz, itu adalah hadis palsu. Jangan kau sampaikan di majelis kami. Ini orang jahil murakab. Pertama, dia sudah tak beradab. memberi malu seorang berilmu di depan orang banyak. Yang kedua, dia tak faham. Yang mengatlu bil ilma walau bisin itu hadis palsu, hanya satu kitab. Kitab Al-Mawdu'at, ensiklopedia hadis palsu. Dan penulis kitab ini minal mutasyaddidin, terlalu ekstrim, terlampau keras. Yang pendapat mu'tadil mengatakan, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, bukan hadis palsu tapi hadis dhaif. Hadis dhaif boleh diamalkan. Apa kata Imam An-Nawawi? Ijma'ul ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif. 5 syarat. Pertama, bukan masalah halal haram. Kedua, bukan masalah akidah. Ketiga, masih bernaung di bawah hadis sahih. Keempat, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Kelima, untuk fadha'il a'mal. Jangan baca kitab fadha'il a'mal Syekh Zakaria Kandahlawi, karena di dalamnya hadis dhaif. Campakkan. Kalau begitu pemahaman kita, maka Sunan Tirmizi juga buang, karena dalam Sunan Tirmizi ada hadis dhaif. Kalau begitu, buang juga Sunan Abi Daud, karena dalam Sunan Abi Daud ada hadis dhaif. Kalau begitu, Musnad Ahmad bin Hanbal yang isinya 40 ribu hadis juga mesti dibuang, karena di dalamnya ada hadis dhaif. Dan Imam Bukhari ada menulis kitab yang di dalam hadis dhaif. Oh, Abdul Somad mengatakan dalam Sahih Bukhari ada hadis dhaif. Dengar baik-baik, belum tazkirah makan dulu supaya telinga itu terang. Mana ada Abdul Somad mengatakan dalam Sahih Bukhari ada hadis dhaif? Yang dikatakan Abdul Somad, Imam Bukhari menulis kitab, di dalam kitab itu ada hadis dhaif. Nama kitabnya apa? Adabul Mufrad. Ada hadis dhaif. Itu menunjukkan apa? Hadis dhaif boleh diamalkan kalau cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah hukum hakam halal haram. Masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Dan untuk fadha'il a'mal, motivasi berawal, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Apa maknanya? Sedang ke negeri Cina yang jauh, kita disuruh menuntut ilmu, apalagi ke Masjid Bukhari Kedah. Datang dari tempat yang jauh. Awak datang dari mana? Saya dari Pinang, Pulau Pinang. Awak datang dari mana? Saya datang dari Perlis. Jauh kami ini Ustaz. Dari Cina lebih jauh lagi. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, tak ada niat yang lain. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah. Hatta yarji'a. Sampai dia pulang ke rumah. Boleh saya dengar tazkirah di YouTube? Boleh. Tulis www.youtube.com. Siapa dia? Al-Mukarram Ustaz Fulan, Syekh Fulan, Tuan Guru Fulan. Dengar, ambil pena, catat. Yang tak paham, tanya. Ada tazkirah di masjid, tanya. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya, semalam saya dengar tazkirah Ustaz Fulan di YouTube. Apa kata dia? Ini kata dia, apa maknanya? Oh, ya, ya, ya. Apa maknanya tu? Saya pun tak paham. Jadi saya cari dulu. Mas'alu ahla dzikri, tanya orang yang lebih tahu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu akidah, syariah, akhlak, mengaji dimanapun tetap tak keluar daripada 3. Akidah, syariah, akhlak. Wujud. Kenapa Allah bahaskan tentang wujud? Karena ada orang yang mengatakan alam ini ada dengan sendirinya, tanpa ada yang mengadakannya. Dia ada karena dirinya, tanpa ada yang membuat dia menjadi ada. Batil. Karena dunia ini ada sebagai pertanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Wujud. Datang orang menjumpai Imam Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Tapi nama popular masyhur dia Imam Hanafi. Nu'man bin Thabit Hanafi. Assalamualaikum Nu'man bin Thabit. Waalaikumsalam. Saya tak percaya Tuhan itu ada. Oh. Jadi awak tak percaya? Tidak. Kata Imam Nu'man bin Thabit, cuba tengok perahu bahtera kapal laut yang pergi membawa orang, membawa barang, membawa hewan, membawa semua. Kapal itu pergi ke sebuah pulau. Petang hari kapal itu kembali. Esok dia pergi lagi membawa orang, barang, hewan. Petang hari dia pulang. Mungkinkah perahu itu pergi tanpa ada nakhodanya? Mana mungkin? Mana mungkin perahu pergi dan pulang tanpa nakhoda? Kalau perahu sekecil itu harus ada, mesti ada, wajib ada nakhodanya. Apalagi perahu alam semesta, mesti ada nakhodanya. Akal. Kenapa kau tak gunakan akal? Suatu ketika orang yang angkuh dan sombong, masa Imam Nu'man bin Thabit, itu masa penterjemahan kitab-kitab dari Greek, Yunan, dan falsafah masuk ke negeri Arab. Banyak orang menjadi terpesongkan akibat ilmu ini. Maka datanglah Imam Nu'man bin Thabit, termasuk Imam Syafi'i, bergelar Nasirus Sunnah, penolong sunnah, karena sudah banyak orang meninggalkan sunnah. Datanglah orang yang sibuk dengan falsafah, mengatakan tak ada Tuhan. Dia tegak di atas mimbar, Tuhan tidak ada. Kalau memang ada, mana dia? Imam Nu'man bin Thabit di bawah. Nu'man bin Thabit, kalau memang Tuhan itu ada, di mana dia? Kalau memang Tuhan itu ada, kemana arahnya? Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerjanya? Nu'man bin Thabit senyum. Kau bertanya pertanyaan pertama. Kalau memang Tuhan itu ada, di mana dia? Bolehkah engkau tunjukkan aku di mana letak keju yang bercampur dalam susu? Sedangkan makhluknya saja engkau tak boleh jawab, apalagi penciptanya. Dua, engkau bertanya kalau Tuhan itu ada, kemana arahnya? Bolehkah engkau sebutkan kemana arah api? Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, keluar, ke dalam? Kalau makhluknya saja engkau tak tahu, apalagi penciptanya. Tiga, kalau memang dia ada, apa kerja dia sekarang? Bolehkah awak turun dari atas? Lalu orang turun, Imam Hanafi naik ke atas. Itulah kerja Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Kayak akal. Jadi kalau ada anak-anak, adik-adikku, jamaah, yang punya akal, secerdas Zakir Naik, secerdas Ahmed Dedat, secerdas Rahmatullah Al-Hindi, pakai untuk berdebat. Orang-orang yang menentang Ahlussunnah wal Jamaah, udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, lemah lembut, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau dia perlu didebat, debat dia. Bagaimana cara mendebatnya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan cara yang baik. Wujud kidam. Ada yang berkata bahwa Tuhan dulu pernah ada. Namanya Nietzsche dari Jerman. Kata Nietzsche, Tuhan dulu pernah ada, tapi sekarang dia dah mati. Tuhan, kata dia, sudah mati. Membusuk. Na'uzubillah. Dibantah oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Wujud, dia ada. Idam, dia kekal abadi. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah bercanggah dengan makhluknya. Allah mukhalafah, tak sama dengan makhluknya. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah bersemayam di atas arash. Datang murid bertanya, Tok Guru, ya boleh tanya? Boleh. Apa pertanyaan? Nih saya baca ayat. Ar-Rahman alal arshistawa. Allah bersemayam di atas arash. Apa artinya? Allah bersemayam di atas arash. Seperti kursi ini. Sebagaimana aku duduk di atas kursi ini, begitulah Allah duduk di atas arash. Batil. Siapa yang membatilkannya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Makanya kaji sifat 20. Sifat 20 itu adalah pisau. Tolong video saya duduk tadi jangan di-cut. Nanti dipotong. Man al-arsistawa. Allah bersemayam di atas aras. Seperti aku duduk di atas kursi. Jangan jemput Ustaz Somad. Dia mujassimah. Na'udzubillah. Saya cuma nak sampaikan sifat 20 yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-As'ari. Wujud idam baqa mukhalafatu lil awadith qiyamuhu binamsihi wahdaniya kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Itu semua adalah pisau, pedang untuk membela Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah alat untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal jamaah. Banyak orang sekarang tak faham. Apa ni kaji wujud kidam baqalil malafatul hawadis? Dia tak tahu. Engkau sedang belajar pisau, pedang, tombak, anak panah. Tapi bukan dipakai untuk menembak saudara sendiri. Bukan dipakai untuk menikam kawan di sebelah. Jangan sampai kita ini menikam kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Na'udzubillah. Dipakai ini untuk apa? Untuk membela golongan ahlus sunnah wal jamaah. Apakah kita ini semua ahlus sunnah wal jamaah? Ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu siapa ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang melakukan perbuatan aku dan sahabat-sahabatku, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Apakah orang Kedah malam ini beramal dengan amalan Nabi dan sahabat? Ya, Nabi dan sahabat sholat isya berjamaah. Semua orang Kedah sholat isya berjamaah. Maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Oh, kalau begitu kami ahlus sunnah. Ustaz Somad tak ahlus sunnah. Tadi tak sembahyang isya? Dah jamaah. Musafir. Yang musafir itu pun juga ahlus sunnah wal jamaah. Karena Nabi mengajarkan, kalau lebih daripada 90 km, 4 hari 4 malam, maka dia masih boleh menjamak qasar. Itulah maka tadi saya jamak qasar selepas sholat dengan yang amat berhormat Menteri Besar. Saya pun ke belakang, sholat isya. Usalli fardal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi jam'an diman imaman lillahi ta'ala. Oh, payah. Usalli 2 meter. Nak mencocokkan dengan A sampai ke bar. Allahu akbar. Itu pun tak cukup juga. Lebih-lebih. Ulang balik. Ini menurut mazhab Syafi'i. Namanya muqaranah. Muqaranah sejalan antara niat dengan takbir. Kenapa mesti pakai usolli? Kenapa tak angkat aja tangan? Aku sembahyang ya, 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim, jadi imam. Allahu Akbar. Tak semua orang sanggup. Kadang dia cakap begitu saja, hati dia berbolak-balik. Habis tengok HP, WhatsApp, dalam masjid, terus saja. Allahu Akbar. Sembahyang isya ke sembahyang maghrib? 3 rakaat ke 2 rakaat? Imam apa jadi makmum? Apa isi WhatsApp siapa tadi? Dio ke gambar? Maka hati yang berbisik-bisik, ditolak lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Usolli. Sembayangnya apa? Isya. Usolli fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Ada. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat itu di sini. Yang dilafazkan tadi itu apa? Talaffuz bin niat. Untuk apa? Menguatkan yang di sini. Kadang yang di sini tak kuat, perlu di mulut. Ada orang cukup di sini saja, tapi ada orang perlu di mulut. Jangankan kita, puan-puan, puan, tuan-tuan pun kadang tak percaya. Betul ke abang cinta pada aku? Di sini aku tak percaya. Sebutlah di mulut. Ah, ini termasuk juga ini. Nak cuma di hati, katakanlah di mulut. Tapi kalau lain di mulut, lain di hati, itu munafik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang kalau nak sukses cukup dalam hati saja. Aku sebagai seorang pelajar, penuntut ilmu, nak sudah cukup. Sekarang enggak. Sekarang tak cukup hanya dalam hati, dia tulis. Aku nak sukses. Tolong doakan. Di laman web pun nak sukses. Tolong doakan. Kawan pun amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Dulu. Sekarang lebih daripada itu. Video. Aku nak sukses. Zaman kita ni zaman sekarang semua mesti dicakap. Semua ditontonkan. Semua ditunjukkan. Sampai-sampai sembahyang tahajud malam pun nak streaming juga. Allah. Dulu orang sembahyang tengok tempat sujud. Allah. Sekarang enggak? Pasang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nak tengok berapa like? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Janganlah kita tunjukkan amal-amal kita, tapi mengajak orang untuk beramal baik. Menunjukkan, mempertontonkan amal tak baik. Apa yang ingin disampaikan Ustaz Somad? Kalau nak ingin kuatkan Ahlus Sunnah, share tajuk kajian Al-Mukarram Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, share alim ulama-ulama kita, Tuan Guru Fulan, share. Baik, tapi men-share perbuatan kita, jangan. Dulu orang berdoa di Ka'bah, ini Ka'bah, dia menghadap Ka'bah berdoa dulu begini. Sekarang enggak? Berbalik. Na'udzubillah. Idhabu ila man tura'una ilaih. Hai pengikut Nabi Isa, cari Nabi Isa, minta balasan amal ke dia. Hai pengikut Uzair, cari Uzair, minta balasan amal ke dia. Hai orang yang ria, cari dulu engkau ria kepada siapa? Minta balasan amal kepada dia. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ria. Amin. Betul 60 menit di Kedah. Masya Allah, tabarakallah. Apa kesan kepada masyarakat sekiranya fahaman sekular, liberal, menular? Kalimatnya. Sekular, liberal, menular. Ini agama, ini negara. Tak ada sangkut paut hubung kait antara negara dengan agama. Agama, pergi duduk kat sekular. Sedangkan kita, agama adalah ikut dalam negara. Malaysia berasaskan agama Islam, akidah Asy'ari, fiqh Syafi'i, tasawuf Sunni Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Sultan-sultan Melayu dulu sebelum penjajah datang sampai hari ini tetap memakai agama Islam. Sekuler datang dari mana? Pada masa Renaissance abad ke-15, ketika mereka memisahkan Vatikan dari kekuasaan British, Jerman, Perancis, tidak mau lagi memakai ini. Pergi sana, kamu hanya di sana saja, sedangkan kami mengurus ini, jangan ikut-ikutkan. Tapi di tempat kita, saya masa belajar di Kaherah, pelajar Malaysia 5,000. Awak dari mana? Dari Perak. Awak dari mana? Dari Kelantan. Awak dari mana? Dari Kedah. Siapa kirim awak ke Kaherah? Kerajaan. Apa maknanya? Kerajaan peduli kepada agama, mereka itulah yang balik. Masa saya tazkirah di Har Idrus, apa nama? Terengganu. Sampai di Terengganu, dijumpa Datuk Mufti. Ini Mufti Terengganu, ini timbalan Mufti. Hadi. Jangan panggil nama, sekarang dah ustaz. Timbalan Mufti rupa dulu sahabat saya sama saya. Apa maknanya? Negeri ini ingin supaya agama tetap kuat. Itulah maka berdiri IIU, International Islamic University. Supaya kita tidak berpikiran sekular. Karena kita dituntut dalam Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Liberal. Liberal, bebas hidup tanpa ada ikatan. Nak pakai baju, nak tak pakai baju, nak tutup aurat, nak tidak, aku bebas. Jangan urus-urus saya. Nak nikah dengan lelaki, lelaki nikah dengan lelaki. LGBT, LGBTA, LGBTU, LGBTUNNA. Bukan urusan kamu. Kenapa kamu nikah dengan sesama lelaki? Jangan urus-urusan saya. Urus saja urusan kamu. Tidak boleh, sebab dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Saya nak nikah dengan sesama lelaki, nak nikah dengan sesama perempuan, bukan ganggu kamu, bukan rosakkan rumah kamu, bukan rosakkan harta kamu, kamu urus saja anak kamu, jangan urus saya. Kah kalau air laut naik ke darat tsunami yang hancur rumah engkau saja? Apakah kalau gempa bumi bergoncang, angin puting beliung datang, apakah dia hanya menghancurkan LGBT saja? Rata dengan tanah semuanya. Kuntum khaira ummah. Jadilah kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Sampai ada ular liberal menular. Kenapa penyakit menular ke badan? Karena imun badan tidak kuat. Kalau badan kuat, insya Allah tak sakit. Badan kuat, insya Allah tak sakit. Saya tak boleh makan durian, tak boleh makan ketam, tak boleh makan santan. Kenapa? Badan tak kuat. Saya beberapa kali bertamu, ditanya oleh datuk-datuk, Ustaz, ada pantang? Ada satu. Apa pantang dekat? Badan kita kuat, penyakit tak masuk. Kuatkan ahlu sunnah wal jamaah. Sekular, liberal, tak akan menular insya Allah. Saya yakin dan percaya negeri ini tetap dijaga Allah. Karena ulama-ulamanya banyak, mufti tetap ada. Tetap terjaga negeri ini dengan kekuasaan insya Allah. Amin. Bagaimana caranya menarik generasi muda mengikut ahlu sunnah wal jamaah? Anak-anak muda ini, kadang kita tak boleh terus marah. Kita tanya dulu. Anak muda, sini kejap. Ya. Kenapa kamu tak nak ikut tazkirah di masjid? Apa sebab? Jangan marah ya. Tidak, janji. Tak marah. Kenapa? Kami sebenarnya dah lama nak mengaji. Kenapa tak datang ke surau? Di surau cerita mati. Kami nak muda ni nak ingin bagaimana menatap masa depan. Bagaimana menjadi seorang bikers, Islamic bikers. Alhamdulillah. Kemarin saya tengok masa di Kuala Lumpur, tazkirah Abdul Samad dikawal oleh para bikers. Saya tengok sebelah, itu bikers. Oh, itu kalau tak salah imamnya, imamnya bikers. Anak-anak muda tertarik. Kami tak naklah kalau hanya mengaji saja. Ustaz pun cerita, mati, mati, mati. Kami ingin ada lagu, ada... Siapa yang cipta kamu? Allah. Siapa yang bagi makan? Allah. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya dengar. Artinya apa? Hati ingin perlu. Salatullah. Itu lagu lama dah. Sallallahu ala Muhammad. Itu zaman datuk-datuk kami dulu. Kami nak yang baru. Ini anak-anak muda ni kadang dia perlu. Abdul Somad bila bagi tazkirah, pakai peci kopiah, pakai baju, pakai serban. Tapi ada ustaz, cuba tengok di YouTube, namanya Ustaz Hanani. Sahabat saya juga dari Al-Azhar University, dari Kahairah. Dia, saya tengok pakaian dia, pakai baju macam Bob Marley. Apa macam ini? Dia supaya bot, dia naik motor, dia pakai. Masya Allah, dia buat vlog pendek, dia buat video. Follower dia banyak. Banyak follower dia. Nah, ini penting. Oleh sebab itu, maka anak muda mesti kita bawa. Cuti hari Ahad, subuh, tazkirah khas anak muda. Belia. Anak muda. Buat besar-besar. Banner. Buat banner, tazkirah anak muda. Yang tua jangan datang. Anak muda. Apa kita bahaskan ini? Tata cara kaifiat memandikan jenazah. Ini penting. Jadi kalau ada pelatihan jenazah ini, yang paling elok sebenarnya anak-anak muda. Kadang di masjid bila buat jenazah, banyak yang ikut orang tua. Orang tua tak usah ikut, sebab dia nak dimandikan nanti. Anak muda ini, supaya Abdul Somad nanti bila dia mati, kita ingin yang memandikan kita, anak kita. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Siapa yang memandikan dia? Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas. Keluarga dekat, bukan orang lain. Maka anak kita tak ajarkan. Nah, ini baik. Nah, ini semua untuk membawa kepada anak-anak muda. Bagaimana cara kita hendak meyakinkan golongan liberal dan sekular kembali kepada kejalan Islam yang benar? Wadadilhum billadhi hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang benar. Ada namanya insisnet. insist.net. Insisnet. Itu satu kelompok yang membantah sekuler dan liberal. Banyak dari orang Malaysia dan Indonesia. Mereka ini murid-murid dari Profesor Dr. Syed Naqib Al-Attas dari IIU, International Islamic University. Mereka memang khas pemikiran saja. Mereka tawa alumni daripada McGill University, Kanada, daripada Oxford, daripada Cambridge, daripada Sorbonne, tapi keislaman mereka luar biasa. Kita ada takhasus, ini fiqh, ini tafsir, ini hadis, ini usul fiqh, tapi ini insisnet adalah para pemikir filsuf. Baik, bagus. Apakah pandangan Ustaz mengenai majlis cinta Rasul yang dipenuhi dengan nasyid dan qasidah? Pertama nasyid dulu. Nasyid artinya syair. Syair ditulis. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Nasyid ditulis oleh Imam Al-Barzanji. Nama kampung dia Barzanjah. Maka orang Barzanjah, nama dia Abu Ja'far Al-Barzanji. Di Malaysia ada dibaca Barzanji? Barzanji. Ada Diba', ada Simtud Durar. Tulis oleh Al-Habib dari Yaman, Hadramaut. Ada pula Ad-Diya'ul Lami', ditulis oleh Habib Umar bin Hafiz. Ini nasyid, syair, qasidah, memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Dinyanyikan. Apakah boleh melantunkan itu? Jangankan nasyid syair, sedangkan ayat Quran pun, apa kata Nabi? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak membuat irama lagu dalam baca Quran, bukan umat Allah SWT. Makanya imam tadi, saya di belakang dengar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Irama di dalam. Bagaimana kalau baca Fatihah tak pakai irama? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ada irama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nasyid. Tapi tentu tengok juga waktu. Saya selama ini dibagi tazkirah 30 menit soal jawab atau tanya jawab, soal jawab, 1 jam setengah selesai, balik tidur. Jangan sampai jam 2 malam, 3 malam. Ya anana, ya anana. Sampai subuh jam 8. Tak betul. Bukan ya anana, salah. Bukan syair itu salah. Apakah boleh memuji-muji Nabi? Ya, seorang sahabat memuji-muji Nabi dengan syair. Apakah marah Nabi? Apakah kata Nabi? Jangan puji-puji aku. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Tengok kitab Sunan Tirmidzi. Sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Dipuji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Ada kalanya Nabi dipuji, dia ambil pasir, dia siram. Karena pujian itu melampau. Tapi kalau hanya setakat yang mengagungkan, memuliakan, maka Nabi pun tidaklah murka dan marah. Oleh sebab itu maka majlis-majlis Rasulullah itu hanyalah majlis-majlis solawat. Isi daripada Simtud Durar, Ad-Diya'ul Lami', Ad-Diba', Al-Burdah, Al-Busiri, Al-Barzanji. Tak lain tak bukan adalah isinya tiga. Pertama, memuji Nabi. Kedua, solawat. Yang ketiga, cerita. Walamma tama min hamlihi shahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Allah Allah. Walamma tama min hamlihi, ketika sempurna hamilnya shahrani, 2 bulan. Tufiya bil madinatil munawwarati, meninggal ayahnya, bapaknya Abdullah. Oleh sebab itu kadang kita selepas baca kitab, selepas baca Quran, agak boring. Jadi, mifil munsyid. Mana munsyid? Ada di antara munsyid atau enggak? Nasyid dulu. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun. Wajamil, wajamil, wajamil sidnan nabi, wajamil. Laki-laki baik, perempuan baik juga. Perempuan tak boleh, karena suaranya membangkitkan syahwat. Mana ada laki-laki bersyahwat dengar suara perempuan? Kecuali dia lagu-lagu maksiat. Ada perempuan baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Awak jangan ngaji. Saya bersyahwat mendengar. Ini gila. Siapakah gerakan Ahbash? Pengikut dari Syekh Abdullah Al-Harari. Kenapa disebut Ahbash? Karena dia dari Habsyi, Al-Habsyi. Dari Afrika kemudian pindah ke Ethiopia, pindah ke Lebanon. Sudah meninggal dunia. Dia murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Sanad kutub sitah dia dari Syekh Yasin. Dalam hal Ahbash ini saya pernah ditanya. Ini pertanyaan yang kedua. Jawaban saya sama. Saya mengutip pendapat Syekh Maulana Nuruddin Marbu Al-Makki. Tengok, tulis itu, tulis di YouTube. Syekh Nuruddin Ahbash, enter. Nah, tengok. Kenapa Ustaz tak berpendapat sendiri? Saya selama ini jarang menurut saya. Saya selalu ambil nukil pendapat. Kata Imam Nawawi, kata Imam Suyuti, kata Syekh Fulan. Lebih selamat daripada kita berfatwa sendiri. Kalau tahu, jawab. Tak tahu, cakap. Apa pandangan Ustaz mengenai prinsip kebebasan hak asasi individu Muslim yang tinggal di sebuah negara Islam? Berhak berpegang dengan apa bentuk ajaran yang disukainya, walaupun bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Oh, tak bisa. Tak boleh. Karena dia hidup bersama, maka dia mesti diikat oleh suatu perundang-undangan, aturan. Ju'ilal imam, ada imam, imam salat, liu'tammabih, untuk diikuti oleh makmum. Begitu juga dengan imam negara, khalifah, sultan, raja, urusan negara, urusan agama, mufti, maka semua mesti patuh dan taat. Ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri. Kita mazhab Syafi'i, maka mazhab Hambali. Bang Salman bin Abdul Aziz, itu mazhabnya Hambali. Ayah dia King Abdul Aziz, polusi King Abdul Aziz di Kingdom of Saudi Arabia tahun 1924. Ingat, itu bermazhab Hambali. Sedangkan sebelum itu bermazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, pemerintah Saudi Arabia, imam-imamnya itu bermazhab Hambali. Tidak bermazhab Syafi'i. Negara bermazhab Maghribi. Tempat saya belajar, mazhab Maghribi Maliki. Maka semua masjid-masjid bermazhab Maliki. Bila ingin mengamalkan Syafi'i, di rumah dia. Saya salat di masjid mazhab Maliki. Tak mungkin saya maju ke depan pakai mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan di sini. Mayoriti mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i. Maka lebih selamat dengan bermazhab kerana mengikut ulama. Fas'alu ala zikri, tanya ulama. Kalau tak tahu, tanya ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Adakah was-was dalam akidah boleh membatalkan imam? Was-was dalam akidah. Ini sembahyang. Allahu Akbar. Ada tak Tuhan? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada. Oh, ada. Ada. Ada. Tak ada. Ada. Tak ada. Oh, tak ada. Oh, maka sebelum sembahyang, qul a'udzu birabbin nas, malikal wasil khannas, alladzi yazghi fi minal jinni wan nas. A'udzu billahi samiin 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu bi kalimatillahi tani Muhammadu wa min kulli 'ainin lammah. Minta perlindungan kepada Allah. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu, kalau hanya setakat terlintas dalam hati, terpercik dalam pikiran, belum dihukum. Tapi kalau sudah terlafaz di mulut, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, dalam otakmu, dalam kepalamu, au tukhfuhu, atau kau simpan, yu'asibukum bihillah, Allah akan tetap hisab. Dalam hatimu terlintas, dalam pikiranmu terbetik, lalu tidak kau cakapkan, kau tetap akan dihisab Allah. Sahabat Nabi, kalau begitu kami tak sanggup hidup. Tak sanggup kami hidup. Karena dalam hati berkata-kata, Tuhan tak ada. Begini, begini, begini. Berkata, turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Makanya kalau ada terlintas dalam hati, lawan. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Waktu lafaz Allah itu ke jantung. la ilaha illallah. Kadang banyak orang tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa engkau goyang? Entah, aku tengok dia goyang, aku goyang pula. Kan asal goyang kepala, la ilaha illallah. Itu namanya tafa'ul. Tafa'ul artinya mencari kebaikan. Mudah-mudahan dengan tengah mengusir bisikan segala setan. Karena setan tak berbisik di telinga, setan tak berbisik mata. Alladhi waswisu fi sudu. Sudu, sudu artinya dada, bukan spoon. Sudurin nas. Apa pendapat Ustaz berdoa sambil bertawassul? Udah saya jawab tadi kan? Udah. Mana tawassul tadi? Itu masa menyebut Allahumma inni astaghfiruka. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dengan menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon ampun pada Engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu. Kita sebut nama dia, maka Allah turunkan rahmat. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Kami nak jemput Ustaz, ada acara tazkirah. Mohon maaf, saya tak boleh sebab saya sibuk. Bila boleh Ustaz? Desember 2020. Oh, belum tentu Ustaz hidup lagi. Kami dah dapat daripada Tuan Fulan. Oh, ya, ya, ya, ya. Dia sebut nama yang saya kenal. Oh, ya, ya, ya. Ya, saya kenal tu, sahabat saya, kawan itu guru. Kan berarti Allah Ta'ala merubah kerana makhluk. Allah sendiri yang mengajarkan. Ini makhluk yang paling aku cinta. Kalau bukan karena dia, ini orang paling ku cinta. Kamu kalau mau selamat, ikut dia. Satu-satunya jalan mengikut dia. Siapa dia? Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi dulu, Yahudi berperang melawan orang kafir namanya Bani Ghatafan. Mereka sebelum perang memohon, ya Allah, tolong menangkan kami melawan kafir Bani Ghatafan berkat Nabi yang Kau utus di akhir zaman. Itulah bunyi ayat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang Yahudi itu sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka minta menang dengan menyebut dia. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Setelah dia datang, mereka pun kafir. Sebelum datang mereka beriman, setelah datang mereka kafir. Sebelum dia datang kita kafir, setelah dia datang kita beriman. Hebat. Yahudi sebelum dia datang mereka beriman, setelah dia datang mereka kafir. Kenapa? Mereka sangka Nabi yang terakhir turunan Ishak. Rupanya Nabi terakhir itu keturunan Ismail. Mereka tak mau ikut dia hanya kerana berbeza dua cabang. Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Ya'qub, punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit Yahuza Yahudi. Mereka sangka Nabi terakhir itu Yahudi. Ternyata Nabi terakhir itu bukan Yahudi. Mereka tak beriman. Kita orang Melayu semuanya bersyahadat. Ada tak tadi orang Melayu? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna. Aku tak nak ikut dia sebab Melayu. Tawassul kepada Allah SWT supaya doa kita kabul. Apa yang dimaksud dengan ta'assub, fanatis, fanatis buta? Bila kawan betul walaupun salah. Bila lawan salah walaupun betul. Ini perbuatan tak benar. Bila dia salah, luruskan dia. Ustaz Abdul Somad, selama engkau ahlu sunnah wal jamaah, kami ikut engkau. Tapi bila engkau salah, kami orang pertama yang akan melurus kesalahan engkau. Itu yang baik. Apa kata Abu Bakar Siddiq ketika dia dibaiat menjadi khalifah? Ulitu alaik bilastu bi khairikum. Kamu sudah mengangkat aku menjadi khalifah, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Kebenaran adalah amanah, dusta adalah khiyanah. In sadaqtu fa'inuni. Kalau aku betul, tolong aku. Wa in akhtatu faqawwimuni. Kalau aku salah, luruskan aku. Nah, itu yang betul. Orang yang fanatik ta'assub, salah pun betul. Itu Abdul Somad itu salah. Tak apa-apa, sikit. Oh, tak boleh. Itu dia salah. Dia minum khamar. Jelas-jelas yang dia minum itu khamar. Dia guru kami. Walaupun dia minum khamar, Itu syariatnya, hakikatnya jadi air zam-zam di leher dia. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bolehkah kita bersikap ta'assub dalam beragama? Dalam beragama mesti ta'assub. Karena kalau kita tidak ta'assub dalam keyakinan agama kita, saya Islam, saya betul, awak betul juga, awak betul juga. Lalu kenapa awak Islam? Saya Islam, sebab ayah saya Islam, mak saya Islam. Sebab itulah saya Islam. Andai dulu mak saya tak Islam, saya pun tak Islam juga. Mana boleh? Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang yang tak mengenal Allah ke jalan Allah. Wa man yabtaghi ghairal Islam. Siapa yang mencari jalan selain Islam, dinan sebagai agama, falain yuqbala minhu. Dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia rugi karena amalnya tak bernilai. Tapi tolong jangan di-cut video saya. Tonton sampai habis. Tapi kalau orang itu berbeza agama dengan engkau, apakah halal darahnya? Apakah kau pancung kepalanya? Tidak. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi untuk mengajak, menyelamatkan dia jauh dari neraka jahanam, ya Nabi SAW berkirim surat kepada Raja Muqawqis, kepada Kaisar tak Islam, kepada Kisra tak Islam. Dia kirim surat, aslim, masuk Islam. Taslam, kau akan selamat. Hai Raja Rom, masuk Islam. Wa illa fa'alaika dhambul arisiyin. Kalau kau tak Islam, dosa semua orang Europe kau yang akan menanggungnya. Bagaimana mengajak masyarakat zaman sekarang untuk bertasawuf? Apa tasawuf itu? Kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, Mesir, at-tasawuf halul qalbi ma'allah. Itulah tasawuf. Bagaimana kedekatan hatimu kepada Allah. Itulah tasawuf. Tasawuf bukan jubahmu tiga lapis. Makin banyak jubahnya, makin tinggi tasawufnya. Orang yang jubahnya empat lapis itu bukan tasawuf, demam. Tasawuf bukan pakaian. Tasawuf adalah halul qalbi ma'allah. Itulah dia ihsan. Tang Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan?" Iman itulah ilmu akidah. Islam itulah fikah, salat, zakat, puasa, haji. Ihsan itulah tasawuf. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau seakan-akan dipandang Allah kemanapun kau berada. Mensucikan hati dari hasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur. Saya tak nak tasawuf. Jangan pakai kata tasawuf. Okey. Bahasa lain daripada tasawuf, tazkiyatun nafs. Pensucian jiwa. Makanya kita bukan tasawuf falsafi. Tasawuf sunni. Kaji kitab Quds Al-Qulub Abu Talib Al-Makki. Kaji kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah Imam Al-Qushairi. Kaji Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Alhamdulillah, di surau, di masjid, di Malaysia, kita tengok Ihya Ulumuddin, bahasa Melayu. Orang Melayu susah cakap Arab. Datanglah ulama Melayu menulis kitab tasawuf, namanya Sayrus Salikin. Sair perjalanan, salikin, orang yang suluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan orang tasawuf hanya memetik tasbih pejam mata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang minum khamar, biar saja, la ilaha illallah. Ada orang buat dosa, biar saja, la ilaha illallah. Itu bukan tasawuf. Au. Tersangkut. Ulama tasawuf berjihad fisabilillah. Mursyid tarekat khalwatiyah. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati. Taj Khalwati, mahkota Khalwatiyah. Dia juga mursyid tarekat Syattariyah. Dia ambil bai'atnya daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dia orang Sulawesi, pergi ke Aceh Singkil mengambil tarekat Syattariyah. Apakah dia hanya berzikir? Tidak. Belanda yang menjajah masa itu tak senang, tangkap Yusuf Makassar, campakkan ke selatan. Makam Syekh Yusuf Al-Makassari di Afrika Selatan. Seandainya Syekh Yusuf Al-Makassari hanya berzikir, kira takut tak Belanda? Mana dia takut? Apa kata Belanda? Ah, dia tak usah, dia dimakan bagi minum, dia zikir aja, dah cukup. Melawan, orang tasawuf itu melawan. Yang menulis Sayrus Salikin, ahli tasawuf, namanya siapa? Syekh Abdul Somad Al-Falembani, Palembang. Ia dengar Kedah sedang diserang oleh Siam. Siam menyerang Kedah. Syekh Abdul Somad Al-Falembani datang dari Sumatera, ikut berjihad bersama Sultan Kedah menghalau Siam dan mati dia sebagai syahid. Sampai hari ini makamnya tak ada. Makamnya sebagian menyebutkan di Fatani, sebagian mengatakan, tapi kitabnya dibaca orang. Sayyirus Salikin, manuskrip Melayu, terjemahan daripada Ihya Ulumuddin, orang tasawuf. Jadi jangan ejek tasawuf. Orang yang mengejek tasawuf adalah orang yang mengejek yang sudah mengislamkan nenek moyang engkau di bumi Melayu ini dulu. Saya pergi tazkirah Papua. 8 jam naik pesawat sampai ke Papua. Lalu pergi ke sebuah negeri bernama Fak-Fak. Jangan guna bahasa Inggris. Sampai di situ dibawa ke kepala suku. Suku Patipi namanya. Sampai di situ ditunjukkan ada tulis Arab dari kulit kayu. Covernya disampul dengan kulit rusa. Kulit rusa dibuka, kulit kayu. Saya tengok. Apa yang saya tengok? Solawat nariyah. Di situ saya buat video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang mencaci maki ulama tasawuf yang mengamalkan solawat nariyah. Nih. Yang membawa Islam ke Papua ternyata ulama tasawuf. Engkau yang mengejek-ejek tasawuf hanya tazkirah depan televisi merah saja. Bid'ah, salah. Adakah engkau pergi terbang? Hari ini naik pesawat 8 jam baru sampai ke Papua. Mereka dulu dipukul ombak, diempas gelombang, disangkut di batu karang, menyampaikan Islam hingga ke Papua. Sehingga 4 negeri itu Islam. Fakwa, Kaimana, Raja 4, lupa satu lagi. Menunjukkan bahwa yang membawa dakwah Islam adalah ulama-ulama tasawuf Sunni. Saya tak bersetuju dengan orang yang meninggalkan sholat, mengaku mursyid tapi tak sholat. Bukan itu yang kita maksud. Orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Last, pertanyaan terakhir. Siapa bangsa Bani Tamim? Bani Tamim anak Tamim lah. Tamim dia punya anak. Bani Tamim? Bani Tamim dari Jazirah Arab, Najd, Tamim. Itulah anak cucu dia, Bani Tamim. Al-hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma perpisahan kami setelah ini pisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat Allah mawaffiq ulata umurina pemimpin-pemimpin ulil amri kami condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan yatihi rizquhu min kulli makan jadikan Kedah negeri yang aman damai selamat dari segala malapetaka bencana fitnah ya Allah Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih limpahkan rezeki ke negeri kami supaya kami bisa boleh berhaji ke Baitullah Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Qur'an minal ulama'i ahli sunnati wal jama'ah jadikan anak keturunan kami menjadi para alim ulama ahlu sunnah wal jama'ah Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah tutup umur kami dengan husnul khatimah saat kami mati menghadap engkau ya Allah jadikanlah kalimah yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh